Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrumu sholatun ala kafirin. Haram mensolati jenazah kafir ya. Haram mensolati jenazah kafir. Kafir ini kalau di dalam fikih itu ada beberapa macam ya. Ada kafir harbi, kafir yang diperangi. Ada kafir zimmi, kafir yang bertempat di negara Islam dan dia harus membayar jizyah. Ada kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian dengan umat Islam untuk genjatan senjata. Dan ada kafir musta'min, kafir yang meminta keamanan kepada orang Islam. Jadi kafir di dalam Fathul Mu'in ini mencakup semua jenis kafir ya. Semuanya haram disolati di saat mereka meninggal. Alasan dari keharaman itu li hurmati doa ilahu bil maghfirah, karena haram mendoakan kafir, mendoakan orang kafir dengan ampunan ya. Jadi mendoakan kafir supaya diampuni itu hukumnya haram. Dan sholat jenazah itu mengandung doa mengampuni, doa ampunan. Oleh karena itu hukumnya haram. Qala ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Nah, ini dalilnya ya. Allah berfirman, janganlah engkau mensolati salah satu dari mereka, salah satu dari orang kafir yang meninggal dunia selamanya. Ini adalah larangan dari Allah kepada Nabi Muhammad agar tidak mensolati orang-orang kafir yang meninggal. Untuk dalil keharaman mendoakan orang kafir dengan ampunan itu adalah firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni penyekutuan terhadapnya. Jadi semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah kecuali doa mensekutukan Allah, sehingga karena Allah tidak mungkin mengampuni kesyirikan, maka kita tidak boleh mendoakan ampunan kepada orang-orang kafir. Sabab turunnya ayat ini, ayat yang di Fathul Mu'in ini, menurut dari riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya dari Ibnu Umar, menceritakan bahwa di saat Abdullah bin Ubay meninggal, ya, Abdullah bin Ubay itu adalah pemimpin kaum munafik ya, pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Di saat dia meninggal, anaknya mendatangi Rasulullah dan meminta Rasul agar memberikan bajunya supaya untuk dijadikan kafan ya. Jadi anak dari Abdullah bin Ubay meminta baju Rasulullah supaya baju itu digunakan untuk mengkafani ayahnya. Lalu Rasulullah memberikan bajunya. Setelah itu anak dari Abdullah bin Ubay itu meminta agar Rasulullah mensolati ayahnya. Kemudian Rasulullah berdiri, lalu Sayyidina Umar juga ikut berdiri. Sayyidina Umar ikut berdiri dan menarik baju Rasulullah. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mau mensolatinya? Padahal Allah telah melarang engkau mensolati orang-orang munafik. Lalu jawaban dari Rasulullah, Allah memberi pilihan kepadaku. Ya, jadi Allah memberi pilihan kepada Rasul dan Nabi membaca ayat istaghfir lahum awla tastaghfir lahum. Engkau mengampuni mereka atau tidak mengampuni mereka? In tastaghfir lahum sab'ina marrah falayaghfirullahu lahum. Andai kata engkau memintakan ampunan kepada mereka sebanyak 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Rasulullah mengatakan wa sa'azidu ala sab'in. Jadi ayat Al-Qur'an itu menyebutkan jumlah yaitu 70 kali. Lalu Rasulullah mengatakan saya akan menambah permintaan itu lebih dari 70 kali. Jadi ayatnya 70 kali, lalu Rasulullah ingin meminta ampunan sebanyak lebih dari 70 kali. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan itu orang munafik. Sayyidina Umar tetap menghalangi Rasulullah untuk mensolatinya. Kemudian Rasulullah mensolati, lalu turunlah ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, ayat yang di Fathul Mu'in ini. Lalu setelah turun ayat itu, maka Rasulullah tidak mensolatinya. Wa minhum atfalul kufari, termasuk dari orang-orang kafir adalah anak-anak mereka. Jadi orang kafirnya haram disolati, anaknya juga haram disolati. Sawa'un anatoku bisyahadataini amla, baik mereka mengucapkan dua syahadat atau tidak. Jadi anak-anak orang kafir yang masih kecil itu mengucapkan syahadat yang diucapkan tidak mempengaruhi hukum, karena keislaman dengan mengucap syahadat itu hanya bisa dianggap setelah mereka balik ya. Jadi kalau belum balik, ucapan itu tidak bisa dianggap. Fatah kumusolatu alihim, maka hukum mensolati anak kecil itu haram. Jadi keharaman sholat ini, walaupun kita mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang penghuni surga, jadi anak kecil itu kan masih belum balik ya, belum balik dan belum memiliki dosa, artinya keislaman mereka itu mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya kafir, berarti mereka juga kafir. Oleh karena itu kita haram mensolatinya, walaupun kita mengatakan bahwa mereka adalah penghuni surga. Karena walaupun mereka penghuni surga, mereka tetap di dalam hukum dunia ya, dalam hukum dunia mereka aturannya sama seperti orang-orang kafir yang dewasa dalam hukum dunia ya, dalam hukum dunia. Dan mensolati jenazah itu termasuk hukum-hukum dunia, walaupun ada juga ulama yang dikatakan salah paham tentang ini. Kemudian mengenai hukum mendoakannya dengan ampunan, ini boleh. Jadi kalau kafirnya masih kecil, anak dari orang kafir, itu kita boleh mendoakan ampunan, walaupun statusnya dia kafir karena orang tuanya kafir. Karena mendoakan mereka itu termasuk dari hukum-hukum akhirat ya, berbeda dengan sholat. Jadi sholat itu hukum dunia, mensholati mayit itu hukum dunia, mendoakan ampunan itu hukum akhirat. Dan anak dari orang kafir itu di dalam hukum dunia disamakan seperti orang tua mereka. Dan para ulama berbeda pendapat tentang status dari anak-anak orang kafir, berbeda pendapat menjadi empat pendapat ya. Jadi ada empat pendapat tentang anak-anak orang kafir. Pendapat yang pertama, mereka masuk surga ya, mereka masuk surga, dan ini adalah pendapat ulama-ulama yang ahli tahqiq. Pendapat yang kedua, mereka masuk neraka karena mengikuti orang tuanya. Pendapat yang ketiga itu tidak memastikan, yaitu tergantung Allah ya, maksudnya tergantung Allah. Jadi kalau Allah menghendaki masuk neraka ya masuk neraka, kalau surga. Jadi pendapat ketiga itu wukuf, artinya tidak memastikan. Kalau pendapat keempat itu nanti di hari kiamat anak-anak orang kafir mereka dikumpulkan, dan api neraka itu menyala-nyala di hadapannya. Kemudian mereka diperintahkan untuk masuk neraka. Lalu orang-orang yang andai kata hidup dia tetap kafir akan masuk neraka, dan orang-orang yang andai kata hidup dia masuk Islam, dia diselamatkan oleh Allah. Jadi itu pendapat tentang status dari anak orang kafir kalau di akhirat. Wa ala syahidin, wallahu a'lamu bisawabi.